Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Kalau dulu orang yang ahli ibadah ngajak orang sholat berjamaah. Orang yang ahli ibadah ngajak orang untuk supaya mantep imannya. Kalau di akhir zaman orang yang ahli ibadah karena bodoh ngajarkan ilmu hakikat yang enggak-enggak. Inti enggak perlu sholat sekarang, sholat itu orang TK. Yang udah sampai sama Allah enggak perlu sholat, hatinya udah sama Allah. Kalau begitu Nabi dan sahabat TK. Dia sudah sampai karena Nabi banyak sholat, sahabat banyak sholat, TK semuanya. Orang ini yang udah sampai kepada Allah. Begitulah gambaran di akhir zaman. Benar sekali apa yang dikatakan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Memang kebanyakan orang yang punya ilmu sih itu banyak tertipu. Banyak terfitnah, artinya terpengaruh dengan fitnah dunia. Sehingga mereka lebih senang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan mengamalkan ilmu yang ia ketahui. Ilmunya cuma dalam ceramah dan nasihat. Hati enggak tambah takut sama Allah. Padahal ilmu itu adalah menghasilkan takut. Ra'sul ilm makhafatullah. Riwayat ra'sul hikmah makhafatullah. Kepalanya ilmu, ujungnya ilmu, pusatnya ilmu adalah membuat orang takut kepada Allah. Bahkan Allah mensifati ulama di dalam Al-Quran bukan orang yang banyak ilmunya ngelantur, tapi orang yang takut kepadanya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Karena itu ilmu kalau enggak diamalkan sekalipun dia ulama, itu ilmunya enggak manfaat namanya. Yang mulia, yang punya derajat yaitu jika ilmunya manfaat. Ilmu yang manfaat yang membuat orang semangat ibadah. Yang membuat orang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Al-ilmu ilman. Ilmun fil qalbi. Fadzalika huwal ilmun nafi'. Wa ilmun 'alal lisan, wa dzalika hujjatullah 'ala ibni Adam." Ilmu itu ada dua. Ilmu yang meresap dalam hati, orang bisa khusyuk dengan ilmu. Orang tadi itu bisa mantep dengan ilmu tadi. Itulah ilmu yang manfaat, kata Nabi. Ilmu yang cukup diucapkan dengan lisan, jadi bahasa, jadi ceramah, jadi nasihat aja, hati tetap sama dengan orang yang enggak punya ilmu. Cinta dunia masih tetap tergila-gila dengan jabatan dan pangkat, masih tetap. Ilmu yang demikian ini, kata Nabi, adalah bukti Allah menyiksa hambanya nanti di hari kiamat. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.